Aku sebenarnya tahu kau ada sesuatu. Matamu selalu saja mencari kemanapun aku pergi. Katakan sayang, bila sayang. Katakan cinta, bila cinta. Jangan coba berpura-pura seperti tak ada rasa, tapi di hati sayang. Ku tunggu sampai kapan kamu punya keberanian. Sudah cukup, jangan sampai diriku yang nyatakan suka kamu. Suka kamu. Katakan sayang. Bila